kasihku berpelukan rasa rindu. Meskipun engkau jauh dari pupuk mataku, namun tetap dekat di hati. Sedetik pun tiada pernah terlepas dari dalam ingatanku, wahai kekasihku nan jauh. Selalu merindukan dirimu. Selama kau tak datang, hidupku takkan tenang. Senantiasa kacau pikiran, dalam aku termenu. Hatiku selalu teringat akan dirimu. Meski namun senantiasa tetap dekat di hatiku.